وجدتم الحنفاء الذي ذكر في الحديث الحنيف الذي ذكر في الحديث الذي ذكر في الحديث الحنيف الذي ذكر في الحديث من هو beberapa hunafa yang bahkan ada yang belum pernah atau belum masuk Islam, mungkin ketemu dengan Nabi tapi Nabi belum menjadi Nabi sehingga dia belum sempat masuk Islam, atau kalau sudah jadi Nabi belum jadi Rasul. Apa bedanya Nabi dengan Rasul? Ada istilah dari para ulama nubbi'a biikra wa ursila biya ayyuhal muddathir atau al-muzammil. Baik, apa makna nubbi'a biikra dan ursila bil muddatsir? Ini ketika turun wahyu yang pertama yaitu ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau menjadi seorang nabi tapi belum disuruh untuk menyampaikan. Tetapi ketika datang surat al muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa anzir, bangunlah dan berilah peringatan, saat itu menjadi rasul. Taib, di antara mereka para hunafa adalah Waraqah bin Naufal radhiyallahu taala anhu. Atara rahimahullah wa farallahu lahu. Disebutkan bahwa ketika Rasulullah mendapatkan surat Iqra, Khadijah membawanya ke Waraqah, menyampaikan kepadanya apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Maka dijawab oleh Waraqah, hadza namus, itu adalah namus yang pernah turun pada Musa, yakni Jibril alaihi salam. Kemudian ada kalimat dari Waraqah yang menunjukkan kalau beliau sesungguhnya mendukung bahkan ingin masuk Islam. Jawabnya, ya laitani kuntu jada'an hina akhrajaka qaumuka, duhai kiranya aku masih muda ketika aku atau ketika engkau diusir oleh kaummu. Nabi menjawab, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Kata Waraqah, tidaklah seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali mesti akan diusir oleh kaumnya. Maka Waraqah meninggal sebelum Nabi SAW diutus atau sebelum Rasulullah SAW diperintah untuk mengajak. Baik, bagaimana hukumnya Waraqah ini, muslim atau kafir? Jawabannya ada di kertas yang sudah kalian dapatkan, yaitu Rasulullah SAW menyebutkan ketika ditanya, yang ketiga, bagaimana dengan Waraqah? Apakah dia begini dan begitu? Di akhir, paling bawah, dijawab, aku melihat Waraqah dengan pakaian yang putih. Ada? Kalau saja dia termasuk ahli neraka, tidak mungkin dia berpakaian dengan pakaian tersebut, kata Nabi SAW. Artinya, ditanda kalau dia masuk Islam. Kisahnya tentang Waraqah tadi hadan namus yang pernah datang pada Musa disebutkan dalam Sahih Bukhari di dalam Bid'il Wahyi. Yang kedua, ayat hadisnya di akhir sekali, paling belakang yang warnanya hijau. Kalau yang asli, kalau yang fotokopi hitam semua. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an waraqah faqultu, paragraf terakhir di halaman 3. Nabi ditanya tentang waraqah, faqalat lahu Khadijah innahu kana sadaqaka. Ya Rasulullah, beliau waktu itu membenarkan engkau. Wa innahu mata qabla an tadhhar, dan dia meninggal sebelum engkau mengajak, sebelum zahir. Faqala ra'aituhu fil manami wa 'alayhi thiyabun bi. Aku melihat dia ketika aku tidur, dan ini mimpi Nabi adalah hak, mimpi Nabi adalah hujjah, wahyu. Qala, aku melihatnya dengan pakaian putih. Walau kana min ahli nar, kalau dia termasuk ahli nar, la ra'aitu 'alayhi thiyaban ghairu dhalik, tentunya dia memakai pakaian yang selain itu. Itu satu hadis. Hadis kedua, ra'aitu li waraqah jannah au jannatain. Aku melihat untuk Waraqah mendapatkan satu atau dua surga. Satu surga atau dua surga. Riwayat Tirmidzi. Yang kedua, Zaid ibn Amr ibn Nufail. Di halaman pertama, beliau juga termasuk min ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu di masa kekosongan Nabi. Setiap generasi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wasyribut taghut. Setiap generasi ada rasul. Tetapi antara rasul yang sebelum Nabi sampai diutusnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, ini masa fatrah, kekosongan wahyu atau kekosongan rasul. Maka orang-orang di sini yang masih mengenali la ilaha illallah, yang masih mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, itu hanya tersisa sedikit. Baqaya al-hunafa. Sisa-sisa hunafa. Di antaranya Waraqah tadi. Baik. Dan juga Zaid ibn Amr juga min ahli al-fatrah, dari orang-orang di masa fatrah. Kanu 'alal hanifiyah, yang masih beragama agama Nabi Ibrahim, agama hanifiyah. Di dalam Sahih Bukhari dari Ibn Umar bahwa Zaid ibn Amr ibn Nufail pernah keluar ke Syam, yas'al 'anid din, bertanya-tanya tentang agama. Zaid ini mencari agama yang benar, yang sesuai dengan apa yang dia yakini tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Falaqiya 'aliman minal yahud, dia ketemu dengan seorang Yahudi, alim, ulamanya Yahudi. Dia tanya tentang agama Yahudi, barangkali aku bisa beragama dengan agamamu. Ternyata orang Yahudi tadi menjawab, tidak bisa engkau menjadi seorang dari agama kami kecuali engkau harus mendapatkan bagian dari kemurkaan Allah. Maka kata Zaid, justru aku ingin lari dari kemurkaan Allah, aku tidak mau. Kemudian dia bertemu dengan kaum Nasrani dan menemui ulamanya Nasrani, bertanya dengan pertanyaan yang sama, apa ajaran Nasrani, barangkali aku bisa menjadi seorang Nasrani. Dijawab pula oleh Nasrani tadi, engkau tidak bisa menjadi seorang Nasrani kecuali engkau mendapatkan bagian dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab oleh Zaid, tidak, justru dari laknat Allah aku lari, justru aku menghindar dari laknat Allah. Kepada siapa? Aku harus bertanya lagi. Kalau gitu, hendaklah engkau mencari agama Ibrahim. Yahudi tadi pun menjawab, kalau gitu engkau carilah agama Ibrahim. Sedangkan agama Ibrahim, dia tidak mendapatkannya kecuali apa yang sudah dia ketahui tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia keluar, kemudian dia mengangkat tangannya dan mengucapkan dengan suara yang keras dengan kalimat, ya Rabbi, wahai Rabb kami, aku persaksikan diriku, ashadu anni ala dini Ibrahim, aku bersaksi bahwa aku berada di atas agama Ibrahim. Demikian diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dengan nomor hadis 3616. Baik, bagaimana hukumnya Zaid ini? Dia belum pernah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah kepada Nabi SAW, tetapi sudah mengatakan ushidu ya Rabbi ashadu anni ala millati Ibrahim. Bagaimana hukumnya? Disebutkan dalam riwayat berikutnya tentang Zaid, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertemu Zaid ibni Amr ibni Nufail di bawah desa Baldah. Qabla an yanzil ala Nabi SAW al-wahyu, tapi sebelum Nabi jadi Nabi, sebelum turun wahyu, sehingga belum mengajak masuk Islam dan seterusnya. Ketika ditawarkan kepadanya sufrah dan diberikan sembelihan-sembelihan, tahu sufrah? Sufrah itu hidangan makanan. Ternyata Zaid menjawab, inni lastu akul mimma tadbahuna ala ansabikum, aku tidak akan memakan sembelihan-sembelihan kalian yang kalian sembelih di hadapan berhala-berhala kalian. Wala akul illa ma dzukirasmullahi alaih, aku tidak akan memakan kecuali yang disebut nama Allah padanya. Wa kana ya'ibu ala Quraisy dzabaihahum, Zaid ini mencela sembelihan-sembelihan Quraisy karena mereka menyembelih seringkali dengan nama berhala atau di hadapan berhala. Kata Zaid, khalaqahullah wa anzala minas sama'i ma'an wa anbata lahal ard thumma yadhbihuha ala ghairi ismillah. Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan air, Allah yang tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, kemudian kalian menyembelihnya tidak dengan nama Allah. Demikian dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Manaqib al-Ansar, dengan nomor hadis 3614. Ini juga tidak bisa dikatakan Muslim karena di masa fatrah dan belum mempersaksikan syahadatain. Ini belum mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallahnya mereka sudah akui dan menyatakan, inni ashadu anni ala millati abina Ibrahim, aku mempersaksikan bahwa aku di atas agama Ibrahim, dan membuktikan kalau beliau tidak pernah sujud pada berhala manapun, dan dia bersandar di dinding Ka'bah sambil menyatakan kepada mereka semua yang sedang beribadah kepada berhala, sungguh demi Allah, kalau aku tahu berhala-berhala ini bisa menyampaikan pada Allah, aku akan sembah mereka. Tapi aku tidak tahu dan aku tidak yakin, maka aku tidak akan menyembah mereka semuanya. Sungguh demi Allah, kalian gak ada satupun dari kalian yang beragama seperti agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini mengingkari kesyirikan kaum musyrikin. Bagaimana hukumnya? Hadis berikutnya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dakhaltul jannata, aku masuk ke surga, yakni ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Faraitu li Zaidin ibni Amr ibni Nufail darajatain, aku melihat Zaid ibni Amr ibni Nufail memiliki dua tangga dalam jannah. Hadisnya dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Atau dalam hadis kedua, sa'altu ana, kata Sa'id ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, aku pernah bertanya, aku dan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana tentang Zaid ibn Amr Faqala, maka Nabi menjawab, ya'ti yaumal qiyamah ummatan wahdahu. Dia akan datang nanti pada hari kiamat sebagai satu umat. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Fulan, Nabi Fulan. Umat Islam setelah ini. Nah, di mana beliau? Di masa fatrah. Maka ummatan wahdahu. Sendirian, terpisah dari yang lainnya. Dibangkitkan sebagai ummatan wahidah. Rawahu Abu Ya'la wa isnaduhu hasan. Yang ketiga, Fus bin Sa'idah al-Ayadi. Yang pernah kita singgung bahwa beliau adalah orang yang pertama mengucapkan amma ba'du. Yang kemudian Rasulullah SAW mentakrir. Ini menyepakatinya dan mengikutinya. Artinya setelah Rasulullah SAW mentakrir, maka itu menjadi sunnah dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Us ibn Sa'idah inilah yang setiap khutbah, dan beliau terkenal khutib, ahli khutbah, dan biasa dia berkhutbah di pasar Uqab, pasarnya orang-orang Quraisy, yang ahli syair akan membacakan syairnya, ahli pidato akan membacakan pidatonya. Baik. Di antara yang diucapkan oleh Qus ibn Sa'idah sangat bagus, mengagumkan, dan selalu memulainya dengan memuji Allah Taala dan memuji alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man 'asha mat wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at laylun daj wa naharun saj wa nujumun datu abraj ila akhirih, sampai pada kalimat amma ba'du. Baru dia sampaikan isi khutbahnya. Maka Rasulullah SAW mentakrirnya dan mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina, sampai pada kalimat amma ba'du. Enam. Beliau berkata, rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu, ketika ditanya dalam khutbahnya tentang kebenaran, dia jawab, sayalamu haq atau sayu'lamu haq min hadzal wajh, kebenaran akan tampak dari sini, dari Mekah. Asyara biyadihi ila Mekah. Qalu wa ma hadzal haqq? Mereka bertanya, kebenaran apa itu yang dimaksud? Qala rajulun min waladi Lu'ay ibni Ghalib. Akan datang seseorang dari turunan Lu'ay ibni Ghalib. Yad'ukum ila kalimatul ikhlas, yang akan mengajak kepada kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Wa aishil abad, dan mengajak untuk kehidupan yang abadi. Wa na'imin la yanfad, mengajak kepada kenikmatan yang tidak akan berakhir, yaitu surga. Fa in da'akum fa ajibuh, kalau datang orang tersebut mengajak kalian kepadanya, maka sambutlah ajakannya. Walau alimtu anni aishu ila mab'athihi, kalau saja aku tahu bahwa aku bisa hidup sampai dibangkitkan orang tersebut, lakuntu awwalu man yas'a ilaih, niscaya aku menjadi orang yang pertama mengikutinya. Ternyata beliau memang sempat bertemu Nabi, tapi sebelum diutus. Waqad adraka an-nabi sallallahu alaihi wasallam walakinahu mata qabla al-bi'tsah, sempat bertemu Nabi tetapi dia wafat sebelum Nabi diutus sebagai Rasul. Maka dia berkata dalam syairnya, fidzahibin al-awwalina min al-quruni lana basair lima ra'aitu mawaridan lil mauti laysa laha masadir wa ra'aitu qaumin nahwaha yamdil asagir wal akabir La man madha ya'ti ilaika wala minal baqina ghabir. Ayqantu anni la mahalata haitsu sara al-qaum sa'ir. Di dalam orang-orang yang telah lewat dari generasi pertama, dari generasi demi generasi, kami telah melihatnya. Ini melihat kebenaran. Lima ra'aitu mawaridan lil mauti laysa laha masadir. Ketika aku melihat sumber-sumber, sumber kematian yang tidak bisa terbendung. Maksudnya kematian akan mengenai setiap orang, enggak bisa dibendung. Wa ra'aitu qaumi nahwaha, dan aku melihat kaumku, generasiku, satu persatu masuk ke dalam kematian. Yamdil asagir wal akabir, semua berjalan yang muda maupun yang tua. La man madayati ilaika wala minal baqina ghabir, tidaklah orang yang telah lewat bisa kembali, tidak pula orang yang tersisa. Wala minal baqin, tidak pula minal baqin. Maka saat itu ayqantu, aku yakin, anni la mahala, aku pun tidak mungkin tidak, tidak bisa lepas. Haitsu saral qaumu sa'ir, aku pun kemana kaum itu berjalan, aku pun bersama mereka akan berjalan. Artinya aku pun akan wafat. Artinya dia merasa sedih, angkatan dia, generasi dia hampir semua sudah meninggal. Maka dia merasa, aku pun akan wafat. Padahal aku ingin, kalau aku ketemu dengan orang yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ala kulli hal, tidak disebutkan hadis tentang beliau rahimahullahu taala wa ghafarallahu lahu. Itu fi hadzal qadar. Wallahu ta'ala bis-shawab wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.